2 Korintus bab 10. Samangken kaula Paulus berdese eko cak agia kesambian. Kaula penika cak iponoreng alos mendepa deben ben sampian. Nanging keras menderi jauna. Samangken polana ka alos na sarang kasayan na panggeliana almasih. Kaula nyo ona kalaben ku ongku kesambian. Cak antitiaki kaula terpaksa keras kesambian. Mon kaula datang deki. Sabab kaula aniat acaca epaterang akaring oreng singocak je kaula sedaja penikah alako kala bento cuan seduniawi. Kaula sedaja pacet ki odi etunya, nanging kaula sedaja tak aperang adasar tojuan seduniawi. Ta senjata seikuna aki kaula sedaja edalem paperangan penikah, beni senjata dari tunya penikah. Nanging ta senjata na ala seko besa. Kala bentas senjata genika kaulus teja ma ancor pertahanan-pertahanan, kaulus teja nangkis ring oring si alaben ke kaulus teja, ben ma kujur teng pinteng kasombongan si epatek ka angkui nolak pangatawan perkara Allah. Kaulus teja nawan pikirana ring oring epatelok ka almasih. Ben mun sampian ampun taat ongku, kaulus teja ampun asa dia ngokomas teja na oring si tak taat. Sampian ko tungo lati kebadaan sesalersa. Mon orang yakin je abak na ka aku ngena almasih. Orang kenika ko tuma enga abak na tibi. Ben ko tungarte je kaules deje cukan ka aku ngena almasih. Akati abak epon. Kaule tak todus maske ko tu lebih banyak. Ngetiraki kako besaan seepare ngaki pengiran ka kaules deje. Sabab kako besaan kenika epare ngaki ka angkui maleres sampian. Beni marosake. Kau letak terus sampian arasa kau le sedaja kok na kok sampian birat sorat kau le. Orang ngocak, rat sorat de Paulus terang ben ko besa. Nanging mon abek netibi akompol bi sengkok ben bek na kapi. Orang ngelecak ben cacana tada artena pa-apa. Orang sekati genika, kau tu apa ngeras sejak mon kau le beda ingat tengah nah sampian. Seelako ni kaulus daja tadak bita nasareng seetoles edalam rat sorat kaulus daja. Tanto saus, kaulus daja tak bengal aben ringaki otak bena ngokor abak, epa pada sarang reng oreng sing agep abak na tengki. Kudu ongkureng oreng kenika. Akebay okoran tibi, bengargai abak tibi, ngangkui okoran kenika. Mun kaulus daja, punten tak sapenikah. Mun kaulus tirngit tiraki abak, tak sampai lebar dari batas. Cuma ada lembah terselalakon si ampone tanto aki sarang ala ka angkui kaulus daja. Ben sampian tamaso edalem daerah kenika. Dati ebak to kaulus daja entar kesampian ben ngibe ka berbekus parkara almasih kesampian. Kaulus daja saongkune tak keluar dari tas terselalakon kaulus daja. Kaulus daja tak ngalem mabak tibi dari lelakon na orang lain sebeda eluar batas. Seetan tawaki ala kaangkui kaulus daja. Sebalika, kaulus daja tep-tep dalam tas batas seetan tawaki ala kaangkui kaulus daja. Bengarep, moga-moga sampian pada esajan parcaja ka almasih. Supaja kaulus daja bisa angalakoni lelakon searajaan yang darana sampian. Kalaban sepenikah, kaulus daja bisa ngaberaki cukan kabar bagus kenikah. Eran negara lain, tak kalaben parlo je meraja abek polana lelakon si ampun elakone e daerah pangalatinena oreng lain. E dalam Alkitab e sebutaki, mon bedese e yetirakia oreng, e tiraki apa sela elampa aki pangeran. Sabab oreng sekotu e yalem, engki panika oreng se e yalem pangeran, beni oreng se ngalem, abek na tibi.